Rasa kasih penuh mesra, lambang cinta suci mulia. Kasih mama tak terhingga, setinggi langit sedalam samudra. Tiada kau berada, dengarlah lagu ini, ku persembahkan untukmu.